Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan. Kemudian kaidah berikutnya tentang kaidah tashrikun niyah, yaitu menggabungkan beberapa niat dalam satu amalan. Yang pertama, yang perlu kita ketahui bahwasanya jika seorang melakukan ibadah, niatnya dia gabungkan antara ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ingin mendapatkan pujian, maka tidak ada nilainya. Jadi amalan soleh tidak menerima penggabungan dengan riya, tidak menerima. Meskipun riya-nya cuma 10%. Riya 10% ini akan menggugurkan amalan. Terutama niat yang awal melakukan perbuatan. Saya ingin umrah misalnya, ingin mendapatkan ampunan Allah sekalian agar orang-orang tahu bahwasanya saya orang yang suka umrah. Sekalian pamer. Maka sekalian ini tidak ada dalam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita jelaskan kemarin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka ani syirk." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. "Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa yang melakukan amalan soleh, kemudian dia mengambil syarikat selainku, aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Aku tidak butuh. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ra'aitu rajulan ghaza yaltamisul ajr wa dzikra." "Malahu?" Kata dia, "Ya Rasulullah, saya melihat seorang dia berperang. Niatnya mendapatkan pahala dan juga niatnya untuk dikenang, untuk disebut-sebut oleh orang." Sekarang ini dia menggabungkan antara niat yang tulus dengan niat riya. Jadi pertanyaannya pas pada tempatnya. Ra'aitu rajulan ghaza yaltamisu al-ajr wa dzikr. Dia berperang dalam rangka untuk mencari pahala dari Allah dan juga sekalian untuk dikenang, untuk disebut-sebut. Malahu, apa yang dia dapatkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, "La syai'a lahu." Tidak ada apa-apa bagi dia. Dia tidak mendapatkan apa? Apa-apa. Jadi niat tidak menerima syarikat riya. Sama sekali tidak menerima hal ini. Sekarang berbeda halnya jika seorang beribadah karena Allah dan mencari dunia. Mencari ganjaran dunia. Dan ganjaran dunia tersebut bukan riya. Ini dibedakan oleh para ulama. Yang pertama tadi mengharapkan pujian dan sanjungan manusia. Ini berarti menyamakan Allah dengan manusia tersebut. Sekarang tidak. Sekarang ganjaran Allah dengan duniawi. Perkara duniawi. Contohnya seorang dia berjihad karena Allah dan juga ingin mendapatkan ghanimah. Bukan karena ingin dipuji. Bukan karena ingin disanjung. Bukan. Tetapi dia perang karena Allah sekalian ingin mendapatkan ghanimah. Bagaimana nasib orang ini? Para ulama menyatakan selama yang digabungkan niatnya perkara dunia bukan riya, bukan sum'ah, bukan riya, maka tidak akan menggugurkan pahala. Hanya mengurangi pahala. Hanya mengurangi. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Innal guzat idha ghanimu ghanimatan ta'ajjalu thuluthai ajrihim." Atau kama qala Nabi SAW. Para mujahidin, jika mereka mengambil ghanimah, maka mereka telah mengambil 2/3 pahalanya. Tinggal 1/3 yang di akhirat. Ini dibawakan kepada orang yang berjihad, yang dia mencari pahala akhirat dan juga sekalian mencari pahala dunia. Maka pahala akhiratnya tidak hilang, akan tetapi berkurang. Berbeda dengan riya. Kalau riya tidak menerima, tidak bisa tercampur. Sekali tercampur riya, tertolak. Kalau niatnya tulus benar-benar untuk dunia, maka dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya seorang berjihad benar-benar bukan karena li'i'la'i kalimatillah. Bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan. Tetapi benar-benar mencari ghanimah. Dia lagi banyak utang. Cara membayar utang diantara cari ghanimah. Maka dia berjihad. Maka seperti ini, dia tidak mendapatkan pahala. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Man ghaza fi sabilillah walam yanwi illa iqalan falahu ma nawahu." Barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak menghendaki kecuali dari ghanimah, itu saja niatnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia niatkan. Dari sini kita lihat bahwasanya kalau niatnya tulus buat dunia, dia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Tetapi kalau niatnya gabungan antara pingin pahala surga sekalian ingin mendapatkan ghanimah, maka pahala surganya berkurang. Berbeda dengan seorang yang niatnya karena akhirat, murni karena akhirat. Dia berjihad benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia menang dikasih ghanimah, maka ini tidak jadi masalah. Kenapa? Niatnya benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang misalnya jadi muadzin, dia benar-benar ingin membangunkan orang dari tidurnya untuk bisa salat subuh. Tahu-tahu ada orang yang datang setelah dia azan, orang saudagar kaya kasih duit. "Terima kasih, saya bangun tadi gara-gara kau bangunkan." Intinya dia merasa berterima kasih. Kenapa? Karena dibangunkan dengan azan tersebut, dia kasih uang. Maka dia terima, enggak jadi masalah. Karena niatnya memang bukan untuk apa? Bukan untuk mencari duit tersebut. Dan dia dapat pahala full. Karena dia sama sekali tidak ada niat untuk mencari dunia. Demikian juga misalnya, seorang da'i berdakwah. Dia berdakwah karena dia benar-benar mencari amplop misalnya. Ini amplopnya gede, situ aja terus kajiannya. Kalau niatnya benar-benar karena mencari amplop, dia enggak dapat apa-apa. Tapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dikasih alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa ya. Dia terpaksa ikhlas ya. Artinya bukan itu tujuan utamanya. Yang penting dia berdakwah, alhamdulillah. Ada yang kasih alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Maka dia akan mendapatkan pahala sempurna. Dan saya ingatkan kembali, celaka orang yang kemudian berdakwah masang tarif, tarifnya tidak masuk akal. Puluhan juta tidak masuk akal. Kalau seandainya ilmu yang dia berikan ilmu yang benar, ya mungkin masih mending lah. Yang disampaikan ilmu juga ngaco, enggak ada fikihnya, enggak ada hadisnya, enggak ada ayatnya. Cuma mungkin cuma menangis atau cuma ketawa-ketawa, kemudian dapat uang puluhan juta, maka ini haram. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagu fihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yajid arfal jannah." Barang siapa mempelajari ilmu yang seharusnya ilmu tersebut untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia mempelajari ilmu tersebut hanya untuk mendapatkan secercah dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Berbeda halnya dengan seorang mencari dunia karena dianjurkan oleh syariat. Dunia bukan merupakan dunia yang tertuju, tapi secara umum. Karena dalam beberapa ayat atau hadis-hadis ada anjuran-anjuran meraih kebahagiaan dunia dengan ketakwaan. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ada orang kemudian miskin, dia baca ayat ini, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Hutangnya banyak. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa, Allah berikan solusi. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan dia akan mendapatkan rezeki dari Allah dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Maka dia masa akan bertakwa agar Allah beri solusi kepada saya. Maka ini tidak mengapa. Tidak mengurangi pahalanya sama sekali. Karena pahala yang Allah janjikan, kebahagiaan dunia. Dan orang yang beriman akan diberi kebahagiaan. Akan diberi jalan keluar. Bukan tujuan utama. Maksudnya bukan tujuan tertentu seperti seorang jihad cari ghanimah. Ini sudah ditentukan. Adapun ini sesuatu yang umum. Bertakwa, diberi kemudahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu rizki tertentu, saya ingin mobil itu, enggak. Tapi secara umum. Dan ini tidak mengurangi pahalanya sama sekali. Contohnya juga seperti Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunassa'a fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka dia hendaknya menyambung silaturahmi. Seorang dia menyambung silaturahmi karena Allah Subhanahu wa taala. Namun terbetik dalam dadanya, dalam hatinya, sekalian agar rezekinya dilapangkan. Ini enggak jadi masalah. Kenapa? Karena syariat yang menganjurkan akan hal ini. Syariat yang memotivasi. Syariat mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba," barang siapa yang suka, "an yubsata lahu fi rizqihi," agar meraih rezeki, dilapangkan rezekinya, "wa yunassa'a fi atharih," dan agar dipanjangkan umurnya, "falyasil rahimah," maka dia hendaknya menyambung silaturahmi. Maka dia pun berbakti kepada ayah dan ibunya. Dia berikan hadiah kepada ayah dan ibunya. Dia bantu kakaknya, dia bantu adiknya. Dia bantu tantenya, dia bantu omnya, dia bantu neneknya. Dengan harapan Allah akan berikan dia rizki di akhirat dan juga rizki di dunia. Ini tidak jadi masalah karena syariat yang memotivasi hal tersebut. Meskipun para ulama ada beberapa pendapat, di antaranya dua pendapat tentang hadis ini. Apa makna dilapangkan rizki? Ada yang mengatakan bahwasanya rizkinya benar-benar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya banyak. Orang yang berbakti kepada ibunya, Allah berikan dia kesuksesan dunia. Orang yang ya perhatian terhadap kakak adiknya yang miskin, dia infak kepada mereka, Allah beri kelapangan rezeki kepada dia. Ini buktinya terlalu banyak. Jadi dikatakan makna dari hadis ini benar-benar zahirnya Allah tambahkan rezeki. Pendapat yang kedua, artinya Allah lapangkan rezekinya, dia rezekinya tidak bertambah, tetapi berkah. Allah berikan keberkahan, meskipun rezekinya sedikit, tapi anaknya menjadi anak yang soleh. Tetapi rezekinya tersebut sempat dia infakkan untuk masjid misalnya, untuk dakwah misalnya. Ada yang dia sumbangkan. Berbeda dengan orang yang rezekinya banyak, tidak pernah dia menyumbang. Tapi waktunya untuk jalan-jalan ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir, berfoya-foya, uang keluar banyak. Untuk nonton piala dunia, dia datang bayar banyak-banyak, tidak apa. Atau ngundang orang ke rumahnya untuk nonton macam-macam, dia keluarkan uangnya. Tapi waktunya untuk nyumbang masjid, seadanya. Ini tidak berkah seperti ini. Oleh karenanya pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya hartanya tidak ditambah oleh Allah, tapi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga masalah umur. Ada yang mengatakan orang yang suka menyambung silaturahmi ditambah umurnya. Benar-benar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia meninggal pada umur 50 tahun, Allah tambah jadi 70 tahun. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia suka menyambung silaturahmi. Di antaranya harusnya dia meninggal umur 45 tahun karena penyakit gula atau penyakit jantung, Allah sembuhkan penyakitnya. Kenapa dia menyambung silaturahmi? Seharusnya dia celaka, nabrak, ditabrak truk pada waktu berumur 55 tahun, tapi selamat. Dan dia rasakan tiba-tiba dia ingin ketabrak, tak tahu dia selamat. Bisa selamat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Gara-gara silaturahmi yang dia sambung. Dia bersafar untuk mengunjungi keluarganya. Dia bersafar untuk mengunjungi ibu dan ayahnya. Tiap hari sisihkan waktu untuk menelpon ibunya, menyenangkan hati ibunya. Ini semua bentuk silaturahmi. Sehingga Allah benar-benar tambah umurnya. Pendapat yang kedua, tidak. Umurnya tidak ditambah. Tetapi berkah. Benar-benar banyak waktu yang dia gunakan untuk beribadah. Ada orang umurnya 60 tahun, tetapi sibuk terus cari duit. Waktu untuk ibadah enggak ada. Habis, tahu-tahu sholat pun ditunda, atau kadang-kadang sholat dia tinggalkan. Harta dia mengatur ibadah dia. Harta dia mengatur kehidupan beribadah dia. Kapan waktunya sholat bisa sholat, kalau enggak perlu. Yang penting dagangannya laku. Tidak berkah. Kenapa dia tidak menyambung silaturahmi? Ini orang-orang yang tidak berkah. Adapun orang yang umurnya berkah, meskipun umurnya sedikit, tetapi ibadah yang dilakukan sangat banyak. Contohnya seperti Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang meninggal di usia 45 tahun. Masih sangat muda. Ukuran ulama sekarang ya, banyak yang meninggal dalam keadaan tua. Al-Imam Nawawi rahimahullah 45 tahun sudah meninggal, tetapi lihat jasa yang beliau tinggalkan, dan lihat bagaimana buku-buku yang beliau tinggalkan, yang sampai sekarang kita merasakan manfaatnya. Oleh karenanya, jika seorang niatnya seperti ini, perkara yang dimotivasi oleh syariat, maka tidak mengurangi pahala akhiratnya sama sekali. Demikian juga ada orang yang dia bangun malam karena supaya lulus ujian. Ini syirik atau bukan? Ini sama dengan seorang bangun malam berdoa kepada Allah agar utangnya dilunasi. Ini bukan syirik. Justru ini tauhid. Justru dia benar-benar bertawakal kepada siapa? Kepada Allah. Minta pertolongan Allah. Kalau dia tidak boleh seperti itu, minta tolong sama siapa? Kalau begitu. Dia sholat malam. Tetapi niatnya bukan karena sekedar itu. Artinya dia mendekatkan diri kepada Allah. Karena dia menghadapi problem, menghadapi masalah. Maka dengan amalan tersebut dia bertawassul agar Allah mendoakan, mengabulkan doanya. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Disebutkan bahwasanya, kana Nabiyyu SAW, idha hazabahul amr, fazi'a ila sholat. Nabi SAW, kalau menghadapi sesuatu yang menggelisahkan beliau, maka beliau segera sholat. Beliau segera sholat, karena ingin, kata Allah, wasta'inu bisabri wa sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Seorang bingung besok ujian menakutkan, kalau enggak saya enggak lulus, dia sholat malam, ya enggak apa-apa. Besok-besok dia tidak sholat malam, kita bilang itu salah. Seharusnya dia selanjutkan. Tetapi tatkala dia sholat malam, bukan berarti dia salah, bukan berarti dia musyrik, tidak. Karena dia benar-benar tahu bahwasanya Allah yang bisa menyelamatkan dia. Maka dia bertawassul dengan amalan soleh dia, agar doanya dikabulkan. Sebagaimana tiga orang yang masuk dalam goa, yang kemudian tertutup pintu goa dengan batu yang besar, kemudian yang satu mengatakan, ya Allah, saya berbakti kepada orang tua saya, kalau saya ikhlas, bukakan pintu goa. Maka Allah bukakan pintu goa. Ya Allah, yang satunya mengatakan, ya Allah, saya hampir terjerumus dalam zina, dan kesempatan zina sudah terbuka di hadapan saya. Kemudian saya tinggalkan wanita tersebut, saya berikan harta kepada dia, emas. Kalau saya lakukan karena engkau, ya Allah, bukakan pintu goa. Ini sekarang dia mencari dunia atau tidak sekarang? Dia ingin mencari ganjaran dunia, yaitu agar pintu goa terbuka. Ini adalah ganjaran dunia. Namun ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa, karena mintanya kepada Allah, dan sholatnya ikhlas. Ibadah dia ikhlas. Seorang tatkala sholat ikhlas karena Allah, setelah itu dia bertawassul minta kepada Allah. Maka ini tidak jadi masalah. Beda kalau dia sholat malam, dia pamer. Saya tadi malam sholat malam. Ini lain cerita. Dia ngomong-ngomong ke orang, maka sholatnya asalnya sudah tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Besok insyaAllah kita lanjutkan. Biiznillahi ta'ala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.